وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون خوان بدين أعزكم الله بآيات yang keenam dan setelahnya dari surah Al-Mutaffifin. Masih kita dengan surah Al-Mutaffifin, masih sambungan dengan sebelumnya, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yani ala yadun ulaika annahum mabusun, tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, yani khusus untuk mutaffifin yang mengambil hak orang lain dengan cara melakukan pencurangan dalam akad, timbangan, takaran, ukuran, dan keseluruhannya, bukan cuma sekedar masalah timbangan dan takaran, semua apapun akad yang ada padanya, kecurangan masuk dalam kategori at-tatfif, mengurangi hak orang lain. Subhanallah. Terkhusus pedagang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita katakan kemarin, at-tujjar humul fujjar. Ya Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pedagang mereka itulah orang-orang fajir. Jadi, dalam ayat yang kita katakan di sini tadi, kalla inna kitabal fujjari, fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang fujjar, para pendosa. Para sahabat mengatakan, awalaysa kad ahallallahul bai'a ya Rasulullah. Tidakkah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu mengiyakan. Karena dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi karena kebanyakan orang ini yang melakukan transaksi adalah melakukan kecurangan, bersumpah dengan sumpah palsu, berkata dengan kata dusta, sehingga beliau mengatakan halafu fa'asimu wa haddatsu fakadzabu. Mereka bersumpah dan mereka dosa dalam sumpahnya karena mereka sumpah palsu. Mereka berbicara, dosa mereka dalam pembicaraannya karena mereka dusta. Sehingga mereka dikatakan dan dicap sebagai fujjar, para pelaku dosa. Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, al-fujjaru yub'atsuna yawmal qiyamati fujjara. Para pedagang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fajir. Illa manittaqallah, kecuali orang-orang pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barra, dan melakukan kebaikan, wa sadaqa, dan jujur dalam jual belinya, transaksinya atau bisnisnya. Barakallahu fikum. Dan memang perdagang ini yang banyak melalaikan. Barakallahu fikum. Sehingga diwanti-wanti orang yang berdagang, jangan disibukkan dengan perdagangannya dari amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian jangan dilalaikan oleh harta kalian, anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala memuji menyanjung orang-orang yang tidak terlalaikan dari perniagaannya, dari bisnisnya, dari usahanya untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Rijal, orang-orang hebat, la tulhihim, mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka. Walaupun banyak yang datang untuk belanja, membeli barangnya, ditutup dulu, sholat dulu, nanti setelah itu baru buka ulang. Insyaallah tidak akan rugi, orang juga akan paham. Dan dari situ justru orang mengambil pelajaran, oh, bos besar saja pi sholat, banyak doi dia, masih sholat. Apalagi itu orang, mestinya sholat leh. Orang akan berpikir, kita sudah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang melihat, walaupun Pak Haji ini sudah banyak duit tetap melakukan sholat, atau Bapak ini sudah banyak duit tetap melakukan sholat rajin, ya orang akan menjadikannya contoh. Barakallahu fikum. Kalau kebalikannya, orang akan juga menjadi contoh-contoh buruk tapi. Kenapa Pak Hadinya sholat lesa? Biar. Itu orang lainnya anda. Barakallahu fikum. Karena perbuatan ini juga termasuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik, mencontohkan sesuatu termasuk dakwah, ajakan. Betapa banyak orang melakukan kebaikan karena tertarik dengan melihat orang telah melakukan kebaikan di hadapan matanya. Terdorong dia, tergugah dia. Dia berada di sekumpulan orang-orang yang rajin bersedekah, suka bersedekah. Ramai-ramai bersedekah, akhirnya dia pun bersedekah. Minimal malulah ketika dia berada di tengah-tengah orang yang sholat. Pada sholat ini, masa sendiriannya sholat. Sekalilah ikut sholat. Maka Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, dagangan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilalaikan dari melakukan sholat, tidak dilalaikan dari mengeluarkan zakat. Memang cobaannya mungkin besar, berat. Justru di waktu sholat, ini para pelanggan pada datang. Barakallahu fikum. Justru waktu kulaan pas berkenaan, bertepatan dengan waktu sholat. Coba lihat di pasar-pasar subuh, hangat-hangatnya orang berbelanja, hirup-pikuknya orang berbelanja. Barakallahu fikum. Di saat itulah orang-orang di ajak dan diseru dengan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan didawatkan melalui perdagangan, niaga, ya keberuntungan duniawi ya. Barakallahu fikum. Keberuntungan yang kita dapatkan dengan sholat adalah keberuntungan ukhrawiyah dan duniawiyah. Subhanallah. Orang akan tetap menunggu kita usai melakukan sholat. Kalau mereka tidak sholat, tunggu Pak Haji, sadikli semua pulang dia dari masjid. Saya buka toko ulang dia. Hakala. Subhanallah. Kita kembali barakallahu fikum. Yaum yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari itu mereka para manusia berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Masyaallah. Mereka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit banyaknya apa yang mereka lakukan, besar kecilnya apa yang mereka lakukan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Barakallahu bikum. Benarlah adanya bahwa tempat kembalinya orang-orang fujjar, para pelaku dosa, ya bukan cuma karena curang dalam jual belinya, tapi semua pelaku dosa, dosa syirik, dosa kufur, dosa maksiat, dosa-dosa yang lainnya, fujjar mereka, bahwa tempat kembali mereka adalah lafi jahim. Afwan. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sijjin adalah ad-dhiq, tempat yang sangat sempit. Barakallahu bik. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kalian apa tempat yang sempit itu? Barakallahu bikum. Kitabun marqum adalah tempat yang dipenuhi dengan adab yang sangat pedih dan telah ditetapkan untuk mereka, dan inilah tempat kembali mereka. Barakallahu fiik. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, neraka wail bagi orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan kebenaran. Baik. Mendustakan hari kiamat, tidak percaya hari pembalasan. Mendustakan para rasul, tidak percaya apa yang dikhabarkan oleh para rasul. Maka mereka inilah dikatakan mukadzibin, para pendusta. Neraka wail untuk mereka, siksaan yang pedih untuk mereka. Al-mukadzibin yang mana? Allah terangkan lebih khusus alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya adanya hari kiamat. Tidak percaya sorga dan neraka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat kecuali mereka orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Asim, banyak melakukan dosa. Barakallahu bikum. Mu'tadin, zalim. Yang kata Rasulullah SAW, adzulmu zulumatu yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Dan tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini sebelum hari akhirat, kecuali kezaliman. Kezaliman ini yang paling pantas untuk disegerakan. Barakallahu fiik. Ketika seorang menzalimi orang lain, maka jangan tunggu lama-lama. Si zalim ini sebentar lagi akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya. Subhanallah. Cepat. Tidak pakai lama-lama. Adab diturunkan untuk para pelaku kezaliman. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjauhi kezaliman. Wattaqul zulma. Hendaknya kalian menjauhi kezaliman, menganiaya melampaui batas, melanggar hak orang-orang pada darahnya, pada nyawanya, pada hartanya, pada kehormatannya. Tidak boleh kita langgar. Barakallahu fikum. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah mereka mendustakan hari kiamat itu kecuali karena mereka melampaui batas, pendosa. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan, disampaikan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka membalasnya dengan mengatakan, wah, ini dongeng-dongeng masa lalu. Ini cerita-cerita umat dahulu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini cuma sekedar dongeng, cerita-cerita masa lalu. Barakallahu fiik. Asatirul awwalin yang mereka gelarkan untuk Al-Qur'an ini ketika disampaikan, dibacakan kepada mereka, Allah mengatakan kalla, tidak seperti apa yang mereka katakan. Tidak seperti apa yang mereka sangkakan bahwa Al-Qur'an itu hanya sekedar dongeng-dongeng masa lalu umat-umat yang telah lampau. Kalla, tidak seperti itu. Subhanallah. Allah membantahnya. Baik. Bahkan Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi tertutupi hati mereka dari mendapat hidayah. Tertutupi hati mereka dari mendapat cahaya. Baik, karena dosa-dosa mereka ini. Subhanallah. Baik. Terlalu banyak dosa dan maksiat mereka sehingga hati mereka sudah menghitam. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi cahayanya dan tidak bisa ditembus cahaya karena penghalangnya terlalu kuat. Illa ayyasha Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hati itu sama seperti apa? Sesuatu yang putih bersih. Ketika orang melakukan dosa, nuqita fihi nuqtatun sauda, diberi titik dengan titik hitam. Berbuat lagi, diberi titik lagi, terus sampai menghitam, hitam legam. Subhanallah. Bal rana, meliputi, menutupi. Dosa-dosa mereka itu menutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena dosa-dosa mereka, usaha jelek yang mereka usahakan sehingga tertutupi hati mereka. Tertutupi hati mereka dari mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk di dunia, Dan di hari akhirat mereka juga ditutupi mata mereka dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Tidak seperti apa yang mereka sangka. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, para pelaku dosa ini, ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Mereka dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ketika orang-orang musyrikin, kufar, usad dihijabi, dihalangi untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa orang-orang beriman akan bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, termasuk dalil yang banyak yang menunjukkan tentang orang-orang mukmin nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dai wujuh yawmidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri wajahnya orang-orang mukmin sambil memandang kepada Rabb mereka. Dan yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka apapun yang mereka inginkan di dalam surga, dan dari kami ada tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Hati mereka di dunia telah tertutupi dengan dosa untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan di hari kiamat mereka akan dihijabi pula dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian dikatakan kepada mereka, baik, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, diazab dia di dalamnya dengan sekeras-keras azab. Subhanallah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka jahim, dikatakanlah kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dulunya yang kalian dustakan. Kalian tidak percaya adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya adanya kebangkitan. Tidak percaya adanya hari pembalasan. Nah inilah. Barakallahu fikum. Yang dulunya kalian dustakan, kalian tidak percaya, kalian tidak yakin. Wala hawla wala quwata illa billah. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ini taqri', yani celaan, cercaan untuk mereka. Dulunya mereka memandang-mandang enteng, memperolok-olok, menghina, menghujat, memojokkan. La hawla wala quwata illa billah. Maka dikatakan pula pada hari itu, inilah yang dulunya kalian dustakan. Ini barakallahu fikum, perjalanan kehidupan orang-orang kufar, barakallahu fikum, mujrimin, al-mutaffifin, barakallahu fikum. Termasuk mereka yang paling banyak kecurangannya adalah orang-orang Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka di situ banyak orang-orang Yahudinya. Baik, yang kata Allah Subhanahu wa taala, sam akaluna lis-suhd. Barakallahu fikum. Sam'u lil-kadzib akaluna lis-suhd. Suka mendengar kedustaan dan senantiasa memakan harta haram. Dengan berbagai macam cara, termasuk di antaranya at-tatfif. Maka setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun orang-orang yang paling jujur dalam jual beli mereka. Setelah mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah, merekalah orang-orang yang paling jujur dalam perdagangan mereka. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.